andaikan saja ada satu problema yang semestinya harus kita berdua untuk menjalani dan menghadapi. Mereka tak perlu mengerti apa yang terjadi di tengah cinta kita. Yang telah kita lalui.